Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu, muallif hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang apabila seorang melihat najis setelah salat dan dia tidak mengetahui najis tersebut kecuali setelah selesai sholat, maka sholatnya sah. Kemudian yang kedua, apabila dia mengetahuinya di pertengahan sholat, maka apabila memungkinkan baginya untuk menghilangkan najis tersebut, maka dia bisa kembali melanjutkan sholatnya. Namun jika tidak, maka sholatnya batal. Dalam dua kasus ini, di sana ada dalil yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fa khala na'alaihi fa khala'a na'alaihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kemudian tiba-tiba beliau melepaskan kedua sandalnya. فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ, maka para sahabat pun mereka melepaskan sandal-sandal mereka karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَلَمَّنْ صَرَفَ, maka ketika beliau selesai, قَلَا, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, لِمَ خَلَعْتُمْ, kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Qalu, para sahabat menjawab, ra'ainaka khala'ta fakhala'na, kami melihat engkau telah melepaskan sandalmu, maka kami pun melepaskan sandal-sandal kami. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna jibril atani fa akhbarani, sesungguhnya Jibril datang kepadaku kemudian mengabarkan kepadaku, annabihima khabathan, bahwasanya pada kedua sendal itu ada najis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, di pertengahan salat datang Jibril memberitahukan bahwasanya di sandalnya ada najis, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandal tersebut dan melanjutkan salatnya. Faidha ja'a ahadukum al-masjida, maka apabila datang di antara kalian menuju masjid, falyuqallib na'alaihi, maka hendaklah dia membalikan sandalnya, melihat sandal bagian bawahnya. Waliyandhura atau waliyandhur fihima, kemudian lihatlah kedua sandalnya. Fa'in ra'a khabasan falyamsahhu fil ardil ardi, apabila dia melihat ada najis maka gosokkanlah ke tanah. Summa liyusalli fihima, kemudian salatlah dengan kedua sandal tersebut. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada dua permasalahan tadi yang disebutkan, ya, yaitu apabila yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, yaitu apabila seorang melihat najis setelah sholat, kemudian dia tidak mengetahui kapan adanya najis tersebut, maka sholatnya sahihah, ya, maka sholatnya ini sah. Hal ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatalkan sholatnya, ya, tidak membatalkan sholatnya, karena kalau adanya najis tanpa sepengetahuan, tanpa ilmu, itu membatalkan sholat, niscaya sholat yang sudah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan dibatalkan. Rasulullah mengulang ke rakaat pertama, karena rakaat yang tadi yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan sandal yang najis. Tetapi dikarenakan hal itu tidak membatalkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sholatnya, ya, melanjutkan sholatnya. Begitu juga seperti yang disebutkan oleh muallif, apabila seorang mengetahuinya di pertengahan salat, seperti tadi di kejadian dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya di pertengahan salat dengan berita yang disampaikan oleh Jibril. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang sandalnya. Ini memungkinkan, ya. Memungkinkan badannya terlepas dari najis, ya, terlepas dari najis. Memungkinkan untuk membuang najis tersebut. Dan setelah itu Rasulullah melanjutkan sholatnya sampai selesai. Namun jika tidak memungkinkan, ya, dengan dibuangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun jika tidak memungkinkan, maka sholatnya batal. Dari mana karinahnya? Karinahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada berita bahwasanya di sandalnya ada najis, berarti di sini Rasulullah sudah tahu. Ya, ketika ada pemberitahuan dari Jibril, Rasulullah sudah tahu. Nah, ketika sudah tahu, Rasulullah langsung membuangnya. Menunjukkan kalau tidak membuangnya, ini akan membatalkan sholatnya. Makanya Rasulullah segera membuangnya. Karena sudah tahu ada najis. Ya. Berbeda dengan tadi kasus yang pertama, awalnya Rasulullah tidak tahu. Ya. Awalnya tidak tahu. Ketika ada kabar, ya, Rasulullah tetap melanjutkan sholatnya. Karena awalnya tidak tahu. Nah, jadi dalam satu hadis tersebut, ini merupakan dalil dari dua kasus yang tadi disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, hafidhahullah ta'ala, wa la tasihu salatu fil maqbarah, dan tidak sah salat di pekuburan. Ghaira salatil janazah, selain salat jenazah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal-hammam. Masjid seluruhnya itu adalah bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali maqbarah dan hammam, kamar mandi. Rawal khamsa illa Nasa'i wa sahahu at-Tirmidzi. Wa qala alaihi salatu wasalam, la tusallu ila al-quburi, janganlah kalian salat menghadap kubur. Wa la tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian duduk di atasnya. Rawal jamaah illa al-Bukhari, diriwayatkan oleh jamaah kecuali al-Imam Bukhari. Wa qala alaihi salatu wassalam, ala fala tattakhidul qubura masajid, ketahuilah janganlah kalian jadikan kubur kalian sebagai masjid. Dalam ayat ini dalam hadis ini sangat jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kubur sebagai masjid, sebagai tempat sujud. Ya, sebagai tempat sujud. Wa laysal illatu fin nahyi 'ani sholati fil maqabir aw 'indaha khasyatan najasah. Bukanlah illah, alasan dalam pelarangan sholat di tempat makbarah, yaitu di kuburan, pekuburan, itu khawatir terkena najis. Sebagaimana disebutkan di berbagai mazhab, ya, di beberapa mazhab, di antaranya mazhab Syafi'i, menjelaskan bahwasanya sholat, larangan sholat di pekuburan itu khawatir terkena najis. Di sini muallif hafizahullah ta'ala menyebutkan bukan itu alasannya. Yang sebenarnya bukan itu. Ya, karena secara akal saja sangat jauh. Ya, terkena najis di pekuburan. Karena pada kenyataannya, pertama, mayat seorang mukmin itu tidaklah najis. Ya. Mayat manusia itu tidak najis. Yang kedua, kan sudah dikubur. Ya, sudah dikubur. Maka sangat jauh sekali ketika illah, alasan dilarang sholat di pekuburan itu karena najis. Wa innama hiya khasyatu ta'zimiha wa ittikhadhiha awthanan. Sesungguhnya larangan tersebut itu karena khawatir ada pengagungan terhadap kubur tersebut dan menjadikannya sebagai awthan, sesembahan selain Allah. Fal illatu, maka illah di sini, yaitu alasan di balik larangan tersebut, saddu dzari'ah, menutup jalan an ibadatil maqburin, dari peribadatan kepada penghuni kubur. Watustasna salatul janazah, dan dikecualikan salat janazah. Fayajuzu fi'luha fil maqbarah, maka boleh dilakukannya di maqbarah. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika yukhassisun nahya, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mentakhsis larangan. Apa itu takhsis? Takhsis itu adalah mengecualikan perkara-perkara yang umum. Kalau misalkan ada larangan secara umum, kemudian ada dalil yang mentakhsisnya, berarti dalil tersebut adalah pengkhususan dari larangan tersebut. Artinya pengecualian dari larangan tersebut. Itu adalah takhsis. Ini adalah dalil yang paling kuat yang dijelaskan oleh muallif hafizahullah ta'ala. Alasan yang paling kuat tentang kenapa dibolehkannya salat jenazah di makbarah, ya. Tentang melakukan salat jenazah di makbarah, yaitu di pekuburan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Sebagian ulama memberikan alasan yang lain, bahwasanya pada hakikatnya salatul jenazah itu tidak seperti salat-salat yang lain, karena salat-salat yang lain ada sujudnya, ada sujud dan ruku, ya, ada sujud dan ruku, sementara dalam salat jenazah tidak ada. Tetapi alasan yang paling kuat adalah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, karena itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma dakhala fi ismil maqbarah mimma haula al qubur la yusalla fihi, dan setiap perkara yang masuk ke kategori maqbarah, pekuburan, yaitu perkara sekitar kubur, ya, yaitu lahan-lahan yang sekitar kubur, la yusalla fihi, maka tidak boleh dilakukan salat padanya. Li'anna an-nahya yashmulul maqbarah wa fina'aha alladhi haulaha. Karena larangan ini mencakup pekuburan dan halaman-halaman yang sekitarnya. Dan halaman-halaman sekitarnya. InsyaAllah naktafi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.